Kolaborasi terindah akan memberikan satu perform yang terbaik. Ada Panama, ada Cumi-Cumi, ada Wahana Musik, juga ada Sinta Arsinta Adela. Aduh gelapnya, gelap-gelapan jadinya seperti semua. Tiga minggu sudah berlalu, sudah berlalu. Di saat aku berdua waktu mati lampu, hingga kenangannya sampai kini masih terasa. Aduh gelapnya, gelap-gelapan jadinya seperti senyuman. Adela, Wahana Music, hey. Aduh gelapnya, gelap-gelapan jadinya seperti semua. Lampu.